Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran rutin kita setiap malam Selasa ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu membahas pembahasan perdana dari suatu pembahasan yang penting yaitu berkenaan dengan kitab akidah, bisa dimasukkan dalam kitab akidah, yaitu tentang masalah masail jahiliyah, tentang masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang meninggal dunia tahun 1206 Hijriah. Nanti yang kita bahas sebenarnya cuma pada matan atau pada isi saja, enggak sampai pada penjelasan-penjelasan. Penjelasannya cukup singkat, nanti diringkas dari penjelasan Syekh Muhammad Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Saleh Al-Fauzan, dari penjelasan beliau terhadap kitab Masail Jahiliyah. Mudah-mudahan nanti bisa selesai. Di sini nanti dijelaskan 128 masalah jahiliyah. Pada kali ini kita cuma melihat tentang apa yang dimaksudkan dengan masalah jahiliyah, yang dimaksudkan dengan masail jahiliyah, dan muqaddimah yang dijelaskan oleh beliau. Baik, Syekh mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kemudian keluarga dan juga seluruh sahabatnya. Amma ba'du, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi muqaddimati risalatihi Masail Jahiliyah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pengantar kitab yang beliau beri judul Masail Jahiliyah itu mengatakan, hadhi masail khalafa fiha Rasulullah SAW halal jahiliyah al-kitabina wal-ummiyina mimma la agina lil muslim an ma'rifatiha. Penjelasan yang dibahas kali ini yaitu tentang masalah jahiliyah, ini adalah masalah yang ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ditentang oleh ahli jahiliyah. Ahli jahiliyah yang dimaksudkan sini adalah ahlu kitab, kemudian orang-orang ummi, nanti akan dijelaskan. Dan seorang muslim itu mesti mengenal apa yang dimaksud dengan masalah-masalah jahiliyah di sini. Dan beliau membawakan syair, fadiddu yazharu husnahu adiddu, dengan lawan. Kita tahu lawan berarti nanti kita mengetahui kebaikan lawan. Wabidit diha tatabayyanul asya, dan dengan mengetahui lawan sesuatu maka kita akan mengetahui sesuatu tersebut. Jadi kita sekarang berbeda dengan mainstream, artinya kita tidak langsung mengenal kebaikan itu sendiri, namun kita mulai dari mengenal kejelekan-kejelekan. Kita mengenal kejelekan-kejelekan. Lalu beliau katakan lagi, masalah penting dan sekaligus berbahaya adalah tidak mempercayai dalam hati apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu adalah menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sehingga sempurnalah kerugian itu seperti yang diperimbangkan oleh Allah, walazina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Jadi beliau katakan perkara yang paling penting dan yang sangat urgent diketahui, dan ini yang termasuk perkara jahiliyah yang sangat parah, yaitu apabila seorang tidak punya keimanan, Ya, adamul iman fil qalbi, ya, tidak punya keimanan terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bawa. Dan inilah yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu katakan tadi, dan mereka yang beriman dengan kebatilan dan kufur terhadap Allah, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, sekarang kita terlebih dahulu mengetahui, jadi nanti di dalam buku ini Syekh Muhammad itu akan menjelaskan 128 masail jahiliyah. Ini sebenarnya perkara masa silam, tetapi masih terus laris manis hingga saat ini. Makanya perlu diketahui mana perkara-perkara jahiliyah, mana yang bukan jahiliyah. Adapun yang dimaksudkan dengan masail jahiliyah, ya, masail jahiliyah, tadi sudah disinggung oleh Syekh, dan silakan lihat di halaman yang ke-8 di sini, 8 Romawi, ya, kalau di terjemahan. Tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan bahwasanya masail jahiliyah itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik ajaran ini sebelumnya dilakukan oleh ahli kitab, oleh orang-orang ummi yang tidak diberi kitab, dan perkara ini mesti diketahui oleh seorang muslim. Nah, jadi beliau intinya menjelaskan yang dimaksudkan masail jahiliyah adalah perkara-perkara sebelum Islam itu datang. Ini dilakukan oleh apa? Ahli kitab dan juga orang-orang yang ummi yang tidak memiliki kitab seperti kita. Dia tidak memiliki kitab. Artinya tidak ada wahyu dari ilahi. Ya, dia punya kitab sendiri yang dibuat sendiri oleh manusia. Seperti Hindu misalnya punya apa? Weda. Buddha? Hah? Kitab Buddha, kitab Hindu kan itu bukan kitab wahyu dari ilahi. Namun buatan tangan manusia itu sendiri. Ya. Mereka masuk kitab bukan ahli kitab lagi, namun masuk kaum ummi. Ya, karena tidak memiliki kitab yang merupakan wahyu dari ilahi. Jadi intinya sekali lagi masail jahiliyah itu adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, ini poin penting yang perlu dicatat. Masail jahiliyah itu adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian di sini beliau sebutkan ahli kitab. Ya, di sini sebutkan ahli kitab dan ummi. Ahli kitab itu kalau diistilahkan dengan ahli kitab, ya, yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, di sini beliau katakan yang dimaksudkan dengan mereka ahli kitab itu adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab sendiri itu punya kitab. Yaitu Yahudi punya kitab yaitu Taurat. Ya, kalau Nasrani punya kitab yaitu Injil. Namun Injil itu punya dua bagian. Ada perjanjian lama yang berasal dari Taurat. Ada yang diistilahkan dengan perjanjian baru. Ya, kalau pernah buka-buka Injil misalnya pernah dengar ini, ada istilah perjanjian lama, ada istilah perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu dari Taurat. Kemudian perjanjian baru ini untuk menyempurnakan perjanjian lama tadi. Ini yang terdapat dalam Injil. Injil jadi ada dua, ada ajaran Yahudi, berarti juga ada ajaran Nabi Isa. Namun Nabi Isa itu datang untuk menyempurnakan ajaran Yahudi tadi. Nah, kitabnya Injil tadi. Namun Injil ini lebih sempurna daripada kitabnya orang Yahudi. Nah, Taurat tadi diturunkan kepada Nabi siapa? Musa, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Intinya disebut ahli kitab karena punya dua kitab itu. Ya, disebut ahli kitab karena punya kitab. Apakah ahli kitab saat ini disebut ahli kitab juga? Ya, iya. Orang Yahudi dan Nasrani saat ini disebut juga tetap disebut ahli kitab. Masih terkena hukum-hukum yang berkenaan dengan ahli kitab. Misalnya, ya, terkena hukum daging sembeliannya itu masih halal untuk dimakan kalau di Alkitab, selama tidak diketahuan kalau dia menyebut nama selain Allah. Ya, kalau aslinya kita tidak tahu asalnya makanannya itu masih boleh dimakan, yaitu makanan daging sembelihannya. Kemudian disebutkan oleh Syekh juga di sini, yang termasuk ajaran jahiliyah juga ajaran dari orang-orang ummi. Apa yang dimaksud dengan ummiyun di sini? Di sini disebutkan, sedangkan orang-orang ummi atau buta huruf itu maksudnya adalah orang-orang Arab yang tidak menganut ajaran apapun. Disebut ummi karena mereka la yaqra wa la yaktub. Mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Disebut ummi, buta huruf. Jadi secara umum mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Disebut ya ummi, lawan dari ahli kitab tadi. Kalau ahli kitab punya kitab, bisa baca, bisa nulis. Namun kalau ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi orang-orang ummi di sini, ya, mereka tidak mengikuti ahli kitab, mereka tidak punya kitab, ya, mereka disebut ummi, dan inilah Rasul diutus ke tengah-tengah mereka. Wallazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum. Rasul itu diutus kepada kaum ummi. Kaum apa tadi ummi? Buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak punya kitab. Ya. Rasulan minhum, sebagai utusan di tengah-tengah mereka. Nah, intinya di sini yang namanya jahiliyah, kita kembali lagi, jahiliyah itu berasal dari kata jahil atau kebodohan. Ya, di halaman selanjutnya, jahiliyah itu berasal dari kata jahil atau kebodohan. Artinya bodoh. Yang namanya jahil itu artinya tidak punya ilmu. Yang namanya jahil itu artinya tidak punya ilmu. Ya. Kemudian yang namanya jahiliyah tidak memiliki rasul, tidak punya panutan rasul, tidak punya panutan dari kitab. Jadi artinya ini ajaran-ajaran kuno yang tidak ada petunjuk sekali, tidak ada petunjuk kebenaran. Ya. Jadi kalau kita artikan masail jahiliyah berarti suatu masalah atau suatu ajaran. Ya, suatu masalah atau suatu ajaran yang ini tidak ada tuntunan dari rasul, tidak ada juga petunjuk dari kitab yang menjelaskannya. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan tentang wanita yang berdandan menor, yang berhias diri. Allah katakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian itu berhias diri dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu di masa silam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Di sini digelari orang yang berdandan seperti itu digelari apa? Jahiliyah. Artinya apa? Dandan seperti itu, ya, tingkah laku seperti itu tidak ada petunjuk dari Rasul. Juga tidak termasuk ajaran dari Alkitab. Tidak ada petunjuk sama sekali dari Rasul, tidak ada sama sekali petunjuk dari Alkitab. Jadi cuma ajaran yang dibuat-buat, mengada-ngada. Dan itu ada sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini namanya orang jahiliyah, yaitu yang hidup di tengah-tengah orang Arab. Ini Syekh katakan dia di halaman selanjutnya, di tentang kalangan Arab sekarang. Kita lompat. Di sini dikatakan, adapun orang Arab itu mereka dibagi menjadi dua golongan. Ini terhadap ajaran yang mereka anut, ya, terhadap ajaran yang mereka anut. Ada satu kelompok itu mengikuti agama terdahulu. Berarti dia hidup sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti ajaran sebelumnya. Ya, ajaran sebelumnya itu ada ajaran Yahudi, ada ajaran Nasrani, ada ajaran Majusi. Ikut ajaran tersebut. Dan ada golongan kedua, atau kelompok yang lainnya yang masih berada di atas ajaran yang hanif yang lurus, yaitu masih mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Apalagi di Hijaz, di negeri Makkah Al-Mukarramah, juga masih memegang teguh ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Jadi di sini beliau terangkan lagi tentang kalangan orang Arab, keadaan di Arab itu ada dua golongan ini. Ada yang masih menganut ajaran nenek moyangnya Ibrahim dan Ismail. Ini yang berada di atas tauhid, yang berada di atas jalan yang lurus. Dan ada yang ajarannya itu menyimpang karena masih memegang ajarannya Yahudi dan Nasrani yang sudah menyimpang tatkala itu, dan juga ajaran orang Majusi. Nah, intinya di sini kita lihat ada beberapa hal misalnya yang disebutkan dengan istilah jahiliyah. Dan ingat, istilah jahiliyah itu selalu bermakna celaan. Lihat misalnya di tadi surat Al-Ahzab ayat 33 di halaman ke-21 di sini poin Romawi. Ya, disebutkan yang namanya dandan jahiliyah tadi. Ini dikatakan dalam surat Al-Ahzab, ya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian itu berdandan seperti dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, ini disebutkan di sini, ya Allah Subhanahu wa taala itu melarang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhias. Yaitu menampakkan perhiasan di jalan-jalan di depan manusia, ya. Karena wanita-wanita jahiliyah itu bersolek dan bahkan mereka itu membuka aurat mereka seperti ketika wanita-wanita itu juga berputar mengelilingi mereka, dan mereka melihat hal itu termasuk kemegah-megahan. Jadi ini salah satu istilah jahiliyah, yaitu dalam masalah wanita. Ya, mereka disebut perilakunya itu perilaku jahiliyah ketika mereka itu berdandan menor, ya, berdandan berhias diri ketika keluar rumah. Kemudian lagi contohnya lagi yang menunjukkan celaan lagi, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath ayat 26. Isja'al allazina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya kesombongan di sini, ya, kalau ada orang itu memilikinya, itu juga termasuk hal-hal jahiliyah yang mesti ditinggalkan. Karena di sini dalam konteks ayat ini dicela. Ya, jadi perkara jahiliyah itu selalu dicela. Contoh yang lainnya lagi. Contoh yang lain-lainnya lagi yang disebutkan dalam hadis. Dia tadi yang paling bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitat jahiliyatin." Barang siapa yang mati dan di lehernya itu tidak ada pembaiatan, dan dia itu tidak berbaiat kepada pemimpin, maka dia itu matinya adalah seperti mati orang jahiliyah. Berarti mati seperti ini, ya. Ini berarti mati yang tercela. Ya, jadi kita masih membicarakan kenapa kok kita membahas jahiliyah di sini, karena perkara-perkara jahiliyah itu biasanya perkara yang tercela. Ya, kesombongan tadi tercela. Kemudian yang ada di sini apa? Mati tanpa berbaiat pada pemimpin. Apakah di sini jadi mati kafir? Tidak. Dikatakan matinya seperti mati jahiliyah, maksudnya karena orang jahiliyah itu tidak mau punya pemimpin. Tidak mau punya penguasa, tidak ada yang mau menguasai mereka. Mereka ingin hidup bebas. Ya, tidak ada aturan, tidak ada aturan yang mengikat. Maka kalau ada orang yang dia tidak mau berbaiat, tidak mau berjanji setia pada pemimpin, atau gampangnya dia tidak mau taat pada pemimpin, berarti sifat dia itu adalah sifatnya orang-orang jahiliyah, sifat yang tercela. Jadi kita masih membahas di sini sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang tercela. Contohnya lagi di sini beliau sebutkan ada hadis juga yang mengatakan tentang orang yang mencela orang lain dengan celaan orang hitam. Ya, yang mencela orang lain dengan celaan orang hitam. Jadi kalau saling mengecek, saling mencela dengan bawa-bawa nama, bawa-bawa warna kulit, bawa-bawa suku, ya, saling mengejek seperti ini, merendahkan orang lain seperti ini termasuk perbuatan jahiliyah. Di sini dikatakan, ya, Nabi SAW itu pernah mendengar seseorang yu'ayyiru akhahu, dia itu menjelek atau mempermalukan saudaranya. Ya, dia itu mempermalukan saudaranya. Dia katakan kepada saudaranya, ya ibna sauda, wahai anaknya orang hitam. Dikatakan pada saudaranya apa? Wahai anak orang hitam. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan padanya, a'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau itu mencelanya atau mempermalukannya itu gelantaran karena ibunya itu yang hitam? Innaka imru'un fika jahiliyah. Perlu engkau tahu bahwasanya apa yang ada dalam benakmu tadi, kata-katamu itu adalah tingkah laku orang jahiliyah. Berarti perbuatan ngecek seperti ini apa termasuk tercela? Karena kalau sudah disebut ini perkara jahiliyah, ini termasuk perkara yang dicela. Begitu juga misalnya Rasulullah SAW itu bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. Ada empat perkara dari umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Maka konteksnya nanti membicarakan, ya, celaan. Ya, ini membicarakan celaan terhadap orang yang punya sifat seperti ini. Yang pertama, at-ta'un fil ansab, mencela nasab. Tadi di antara mencela nasab tadi, ya, jelek-jelekan orang itu gara-gara orang tuanya itu hitam. Anaknya juga hitam, dicela tadi gara-gara nasab, gara-gara keturunan. Kemudian yang termasuk perkara jahiliyah lagi adalah al-fakhru bil ahsab, bangga diri dengan keturunannya. Kalau tadi mencela orang lain karena keturunannya, sekarang menyombongkan diri dengan keturunannya. Dia keturunan bangsawan, dia keturunannya orang kaya, dia keturunan orang yang punya, berbangga diri. Seperti ini juga termasuk perkara jahiliyah. Kemudian termasuk perkara jahiliyah lagi yang ketiga, ya, waniyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Ya, meratapi mayyit yaitu bersedih yang berlebihan ketika mayyit itu tiada. Ini dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain. Ya, dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain. Nah, meratapi seperti ini kalau, apalagi kalau sampai berlebihan. Sampai misalnya memukul-mukul diri, ya. Sampai misalnya merobek-robek baju, sampai misalnya membanting-banting barang, sampai misalnya, ya, bawa celurit, ya. Kemudian nantang orang-orang ketika itu dapat berita kematian saudaranya, ketika itu dia tidak sabar, kemudian, ya, membawa benda-benda tajam ketika itu untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak ridho dengan ketetapan ilahi. Maka ini juga termasuk perkara jahiliyah, termasuk niyaha. Karena niyaha itu meratapi mayit secara berlebihan. Menangis sih boleh, namun tidak boleh sampai menunjukkannya dengan anggota badannya tadi, menunjukkan sikap tidak ridho. Kemudian yang keempat, wal istisqa bin nujum, yaitu meminta hujan, ya, atau menyatakan turunnya hujan itu karena sebab bintang-bintang. Menyatakan turunnya hujan itu karena sebab bintang-bintang. Ya. Jadi kalau kita, kalau hujan itu turun bukan karena bintang-bintang itu hujan tersebut turun, namun hujan itu turun karena berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan ketika selesai turun hujan, beliau itu katakan, "Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi." Hujan ini turun kepada kami karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka hadis-hadis yang tadi semuanya itu menunjukkan bahwasanya perkara jahiliyah semuanya tercela. Jadi kalau dikatakan dalam hadis, ini adalah perkara jahiliyah, ini adalah tingkah laku orang jahiliyah, janganlah berperilaku seperti orang jahiliyah, seperti ini perbuatannya, maka sudah semestinya kita jauhi. Ya, kalau disebutkan seperti itu sudah semestinya dijauhi. Namun kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Fauzan, jahiliyah itu ada dua macam. Tingkah jahiliyah itu ada dua macam. Yang satu sudah punah saat ini, yang satu itu masih tetap ada. Yaitu yang pertama, nanti silakan dicari di ini, ya, mukadimah di situ. Yaitu sifat jahiliyah ya, sifat jahiliyah yang itu ada dalam setiap tingkah laku, semua tingkah laku. Ya, semua tingkah lakunya itu jahiliyah. Maka ini sudah punah dari orang Islam. Tidak boleh kita katakan pada seseorang, kamu itu jahiliyah, masih jahil. Ya, masih berada di masa jahiliyah, tidak boleh. Ada bentuk jahiliyah yang kedua, yang ini masih ada di tengah-tengah umat kita, yaitu jahiliyah, perkara jahiliyah yang sifatnya parsial. Masih ada sebagiannya di tengah-tengah kita. Yang lain-lain sudah menutupi aurat misalnya. Tapi ada sifat kesombongan, masih ada merendahkan orang lain, masih ada merendahkan nasabnya, masih ada berbangga dengan keturunannya, masih ada. Ini yang sifatnya parsial, cuma ada sebagian saja sifat ini dalam tubuh umat Islam. Ya. Jadi tidak semuanya. Tidak semuanya itu ada. Artinya ini masih tetap terus laris manis hingga saat ini, masih tetap jadi warisan dari orang-orang jahiliyah, tapi tidak dalam seluruh perkara. Jadi ingat, jahiliyah yang tidak boleh kita sematkan, tidak boleh kita sandarkan pada orang Islam itu apa? Jahiliyah secara umum. Artinya kita katakan, kamu ini orang jahil, orang jahiliyah. Enggak boleh. Namun kalau kita katakan sifat ini adalah sifat jahiliyah, masih boleh. Karena kita cuma menyatakan sebagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah masih ada di situ. Namun kalau kita katakan kamu itu orang jahiliyah tidak ada lagi saat ini. Nah, apalagi ketika Islam itu sudah datang, mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sifat jahiliyah sudah hilang. Ya, mereka sudah mau taat pada Allah dan Rasulnya, sifat jahiliyah sudah hilang. Sudah taat pada pemimpin, sifat jahiliyah sudah hilang. Namun ada beberapa perkara yang sifat jahiliyahnya itu masih ada. Jadi ini yang diingatkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, bahwasanya tidak bisa kita sematkan seluruh sifat jahiliyah itu kepada seorang muslim. Yang boleh cuma sebagian sifat jahiliyah saja, tidak semuanya. Nah, itu mukadimah dari ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang kita lihat masalah jahiliyah yang pertama. Ini yang jadi pokok dari permasalahan jahiliyah, dan ini jadi permasalahan utama, yaitu doaul awliya wassolihin, yaitu berdoa pada wali-wali dan orang soleh. Ya, berdoa pada wali-wali dan orang soleh. Masih ada nggak tradisi seperti ini? Masih terus jadi warisan dari nenek moyang dahulu, dari nenek moyang sebelum Islam. Ya, ini perkara jahiliyah dan ini jadi perkara besar. Yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus itu karena tujuan ini, memberantas perkara jahiliyah yang satu ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tasnibu tagut. Yaitu kami itu diutus, ya, yaitu kami mengutus kepada setiap umat yaitu seorang rasul yang tujuannya adalah untuk memerintahkan beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan menjauhkan mereka dari tagut. Penyembahan kepada selain Allah. Jadi para nabi ini memberantas sifat jahiliyah yang pertama ini. Apa yang dimaksud di sini? Beliau katakan innahum yata'abbaduna bi isyraqi salihin fi du'a illahi wa ibadatihi. Yaitu orang-orang jahiliyah itu menyembah, yang melakukan ibadah dengan berbuat syirik, di mana Allah diduakan dengan orang soleh. Allah disekutukan dengan orang-orang soleh dalam masalah doa dan ibadah terhadap mereka. Contohnya seperti apa? Misalnya ada sebagian orang itu mengagungkan orang soleh atau mengagungkan wali, katakan bahwasanya wali yang sudah mati ini dikatakan wali Allah, tidak mungkin mati. Ya, saya yakin wali Allah masih tetap hidup. Dan mereka itu mendengar doa-doa kami untuk disampaikan kepada Allah. Mereka sebagai perantara wali ini untuk disampaikan kepada Allah. Maka datang ke kuburan wali, lakukan wisata spiritual, kemudian datang ke kuburan wali, kemudian minta pada wali. Tidak mintanya langsung, hajatnya tidak minta langsung pada wali, namun jadikan wali sebagai perantara kepada Allah. Katakan pada wali, wahai wali, kami punya hajat-hajat seperti ini. Ya, dagangan kami ini belum laris-laris. Ya, belum laris-laris, tolong sampaikan ya. Wali, tolong sampaikan pada Allah. Berarti kan dia sudah minta. Wali, tolong sampaikan pada Allah. Tolong sampaikan itu berarti kan sudah minta. Tolong sampaikan pada Allah, sampaikan hajat kami ini. Ya, sampaikanlah hajat-hajat kami ini. Balik maqasidana. Ya, sampaikanlah maksud-maksud kami ini. Ya. Lihat. Ini sifat orang jahiliyah. Masih tetap terus lari seperti ini sampai saat ini juga. Mereka berdoa kepada orang soleh. Orang soleh sekali lagi tidak dijadikan tempat utama untuk meminta. Namun jadikan apa? Perantara kepada Allah, layaknya kalau kita mau bertemu presiden, itu harus lewat wakil-wakilnya dulu, gak bisa langsung. Jadi mereka ibaratkan, kiaskan, analogikan presiden itu dengan manusia. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh, yuriduna syafa'atahu minallah. Mereka itu menginginkan syafaat dari wali-wali tersebut di sisi Allah. Jadi tujuannya ada dua berarti, ya. Ketika beribadah kepada wali, tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah supaya hajatnya sampai, atau meminta syafaat kepada mereka karena mereka itu berhak dapat syafaat. Ya, padahal syafaat itu sebenarnya Allah yang beri. Lidzannihim anallahu yuhibbu dzalik, karena sangkaan mereka bahwasanya Allah menyukai hal itu. Wa anna salihina yuhibbunahu, dan orang-orang soleh juga menyukainya. Orang-orang soleh juga menyukainya. Sangkaan orang musyrik seperti itu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Ini lihat nih kata-kata orang musyrik. Dan mereka menyembah sembahan selain Allah, padahal sembahan tersebut tidak bisa la yadhurruhum, tidak bisa ya ketika itu memberikan mudarat kepada mereka. Tidak juga bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Hajat-hajat mereka itu sebenarnya tidak bisa dikabulkan oleh wali-wali tersebut. Dan mereka katakan bahwasanya haula'i syafa'una innallah. Wali-wali ini adalah pemberi syafaat ke kami itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Begitu juga Allah katakan tentang sifat-sifat orang musyrik ketika berdoa, wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka ittakhadhu min dunihi, mengambil wali-wali selain Allah. Ya, ma na'buduhum, mereka katakan kami tidak menyembah wali-wali tersebut, melainkan tujuannya adalah supaya mendekatkan diri kami kepada Allah, supaya dekat dengan sedekat-dekatnya. Berarti tujuan doa tadi yang disebutkan di awal, tujuannya adalah cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan meminta langsung pada wali. Karena mereka yakini juga wali tidak mungkin kabulkan. Walaupun memang ada sebagian yang punya keyakinan wali yang mengabulkan langsung, yang beri rezeki kepadanya, yang melariskan dagangannya dan seterusnya. Ya. Namun kebanyakannya tidak terjerumus dalam syirik seperti ini. Namun syiriknya adalah wali jadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jadi yang disebutkan di awal tadi, doa seperti ini, meminta syafaat seperti ini adalah sifat-sifatnya orang musyrik di masa silam. Ini perkara jahiliyah di masa silam yang terus diwariskan hingga saat ini. Yang terus jadi warisan hingga saat ini. Doanya seperti itu, meminta syafaatnya seperti itu. Padahal doa harusnya apa? Tujuannya langsung kepada Allah. Tidak pakai perantara kepada orang yang sudah mati. Ya. Kemudian syafaat juga harusnya minta kepada Allah. Wali ataupun Nabi SAW juga tidak bisa memberikan syafaat, karena syafaat ya itu semuanya jadi hak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu diberikan dengan dua syarat. Atas izin Allah dan atas ridho Allah. Kalau Allah tidak memberikan izin untuk syafaat itu diberi, maka tidak ada syafaat. Kalau Allah tidak ridhoi terhadap pelaku yang diberi, maka juga tidak ada syafaat tatkala itu. Lalu beliau katakan, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah yang Rasulullah sallallahu itu menyelisih mereka. Rasul itu berbuat ikhlas murni ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadikan perantara seperti itu. Ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadikan perantara seperti itu. Beliau langsung berdoa kepada Allah, minta syafaat juga kepada Allah. Fa'ata bil ikhlas. Beliau itu mendakwakan atau memintakan untuk berbuat ikhlas dalam ibadah. Wa akhbaru annahu dinallah arsala bihi jami'ar rusul. Bahwasanya perintah untuk bertauhid dan ikhlas di sini adalah ini jadi agama Allah, dan juga inilah yang didakwakan oleh para rasul, setiap rasul. Kemudian an wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al khalis. Orang yang bisa diterima amalannya itu hanyalah orang yang berbuat ikhlas. Wa akhbar anna man fadala ala al-istihsanu faqad haramallahu alaihi al-jannah. Ya, dan siapa yang melakukan kesyirikan dan dia itu menganggapnya baik, maka tetap orang yang berbuat syirik tadi diharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa hadhihi al-mas'alah allati tafarraqa unasan min ajliha baina mu'min wa kafir. Perkara yang pertama inilah yang jadi pembeda antara orang muslim dan kafir dalam masalah doa. Di sini ada yang tujukan kepada Allah saja, ada yang pakai perantara. Ini yang membedakan mana mukmin mana kafir. Orang kafir yang pakai perantara lewat orang mati, sama dengan kelakuan orang jahiliyah, orang musyrik di masa silam. Namun kalau orang mukmin, orang muslim, mereka berdoa itu ikhlas karena Allah, doanya langsung ditujukan kepada Allah saja, tidak pakai perantara seperti itu. Kemudian beliau katakan wa indaha waqa'atil adawah, itulah karena sebab inilah, karena kesyirikan inilah terjadi permusuhan ya antara mukmin dan kafir. Wali ajliha syuru' al jihad, dan karena masalah kesyirikan ini, kekafiran ini, inilah yang mengakibatkan disyariatkannya jihad. Jadi jihad itu untuk memberantas kesyirikan, untuk menegakkan kalimat Allah. Jihad itu bukan untuk cari kekuasaan. Jihad itu bukan untuk karena jabatan. Jihad itu bukan untuk yang memperebutkan suatu lahan, bukan. Sebagaimana Allah katakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi gara-gara sebab adanya kesyirikan inilah yang membuat ada mukmin, ada kafir, dan ini juga yang mengakibatkan ya disyariatkannya jihad. Jihad itu ada karena ada mukmin, ada kafir, ada yang berbuat kesyirikan. Maka untuk kalimat Allah itu ditegakkan supaya tauhid itu tetap berdiri, ya, maka disyariatkanlah jihad untuk memberantas ya kejelekan-kejelekan tersebut. Jadi intinya di sini perkara pertama yang jadi perkara jahiliyah adalah tentang masalah doa kepada wali yang sudah mati atau orang soleh yang sudah mati. Ada yang berdoa langsung atau ada yang cuma jadikan perantara. Kalau isinya di dalamnya sudah ada permintaan kepada wali tersebut, doa kepada wali, berarti itu termasuk perkara jahiliyah dan termasuk kesyirikan. Namun kalau keyakinannya cuma berdoanya itu afdal di kuburan wali, lebih utama berdoa itu di kuburan wali daripada di tempat lain, daripada di masjid. Baca Al-Quran lebih utama di tempat wali daripada di masjid. Ini cuma sampai hukumnya tidak ada tuntunan. Karena tidak ada doa yang ditujukan kepada wali, doanya kepada Allah, tapi dilakukan di kuburan. Baca Al-Qur'annya juga ditujukan pada Allah, cari pahalanya untuk Allah, bukan ditujukan untuk wali. Namun kalau doanya tadi bentuknya perantara kepada Allah, ya ini masuk perkara jahiliyah tadi. Namun berbeda kalau orang cuma menganggap afdolnya berdoa di sisi kuburan wali, tetap mintanya pada Allah langsung, maka ini tidak sampai derajat syirik. Karena tidak ada syarful ibadah li ghairillah, tidak ada pemalingan ibadah kepada selain Allah. Jadi kadang kita mesti rinci ya. Namun ini dapat menjerumuskan seorang kepada syirik. Hal ini tadi, berdoa di sisi wali tadi dapat menjerumuskan orang kepada syirik. Awalnya cuma punya keyakinan seperti itu. Wah, Abdulnya ini berdoa di sini. Besok-besok yakinnya lagi, wah, wali itu bisa kabulkan loh. Minta lagi pada wali. Ya, makanya ini dikatakan perantara kepada syirik, maka ini juga dihalangi, jangan dilakukan seperti itu. Nah, ini yang kita bahas dalam masail jahiliyah yang pertama. Jadi yang kita bahas nanti cuma matan-matan saja, ya, penjelasannya tidak kita bahas secara panjang lebar, nanti bisa dibaca sendiri tentang penjelasannya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan dengan fikih? Mantan? Tip, ya.